تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها kaum muslimin muslimat para hadirin bapak-bapak ibu-ibu saudara-saudari adik-adik dan anak-anakku hadirin di Masjid Agung Darussalam Purbalingga rahimani wa rahimakumullah serta saudara-saudaraku para pendengar setia Radio Insani 88.8 FM dimanapun Anda berada rahimani wa rahimakumullah demikian juga saudara-saudara pemirsa Osman TV dan juga Ahsan TV dimanapun Anda berada rahimani wa rahimakumullah masih tersisa sedikit dari pembahasan al-hasu ala al-mubadarah ilal khairat bersegera untuk mengerjakan kebaikan dari hadis yang terakhir tapi sebetulnya inti pembahasan hadis tersebut sudah kita selesaikan pada pekan yang lalu tinggal mungkin terkadang timbul pertanyaan ketika mendengar cerita bahwa atau mendengar riwayat bahwa Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu pernah memerangi orang-orang yang notabene pernah mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh padahal dalam hadis yang kita pelajari di hadis ke 90 berapa? 94 atau hadis ke-8 di bab ini diterangkan bahwa apabila orang-orang tersebut wahai Ali bin Abi Thalib wahai Ali apabila orang-orang tersebut sudah mengucapkan la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh maka asamu minni dima'ahum wa amwalahum mereka sudah menjaga harta dan darahnya dari seranganku jadi tidak boleh kamu serang lagi tidak boleh kamu perangi lagi timbul pertanyaan Abu Bakar kok memerangi orang-orang yang tidak mau membayar zakat di zamannya sampai Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan lau mana'uni anaqan kanu yu'addunahu ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam laqataltuhum kalau seandainya ada orang yang berani menahan seekor anak unta yang dulu rutin dia bayarkan sebagai zakat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seandainya mereka tidak mau membayarkan di zamanku ini padahal dulunya rutin bayar zakat maka aku perangi mereka sehingga sikap ini ditentang oleh sebagian sahabat bukankah mereka itu sudah mengucapkan la ilaha illallah kata Abu Bakar selanjutnya aku akan tetap perangi demi Allah orang-orang yang memisahkan antara sholat dan zakat karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda illa bihaqqiha kecuali dengan haknya kalimat la ilaha illallah ini tidak boleh diperangi lagi kecuali kalau mereka melanggar haknya la ilaha illallah dari sini bisa kita ambil pelajaran bahwa orang yang mengucapkan la ilaha illallah patut untuk berbahagia ini yang pertama karena dia sudah masuk ke dalam Islam darah, harta, kehormatannya menjadi apa? Terjaga tapi yang kedua jangan lantas terkecoh. Dalam arti apa? Merasa aman. Merasa bahwasanya keislamannya itu enggak mungkin lepas. Karena orang yang mengucapkan la ilaha illallah, bisa saja la ilaha illallahnya batal. Ini kan mengerikan ya. Ada juga mungkin la ilaha illallahnya tidak batal. Jadi kemungkinan pertama istiqomah, ya kan? Istiqomah, mengucapkan la ilaha illallah kemudian istiqomah. Alladzina qalu rabbunallah tsummas taqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu alla takhawu la tahzanu. Yang pertama orang-orang yang istiqomah setelah mengucapkan la ilaha illallah. Yang kedua batal. Sudah mengucapkan la ilaha illallah batal. Kok bisa lah iya salat bisa batal? Apa yo ujare salat niku nek wis ngentut mboten batal. Wudu juga bisa batal, puasa juga bisa batal. Pernikahan juga bisa batal. Jual beli juga bisa batal. Ini yang lebih agung. La ilaha illallah. Orang yang mengucapkan pertama tadi istiqomah. Yang kedua bisa batal. Ya. Nah yang ketiga tidak batal. Tapi tetap berhak diperangi. Contohnya siapa? Nanti saya contohkan yang ketiga dulu aja ya. Kalau dalam ilmu fikih itu dikatakan, kalau ada satu kampung tidak mengumandangkan azan, ya, bukan kita sekarang, mungkin itu negara Islam ya, yang apa namanya, dulu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat itu kalau mau menyerang satu kampung itu ditunggu dulu terdengar suara azan ataukah tidak. Kalau terdengar suara azan, tahan, mereka enggak boleh nyerang. Kalau tidak terdengar suara azan, lanjutkan. Nah, dari situ ulama mengambil kesimpulan bahwa kalau ada satu kampung, kemudian kok ternyata tidak mau azan, sepakat. Terasa azan-azanan. Itu mereka berhak untuk diperangi oleh pemerintah. Bukan kita yuk, gerutuk yuk, bareng-bareng, enggak. Ini kita bicara kewajiban pemerintah, bukan kewajiban kita. Ya. Kalau kewajiban kita apa? Menyampaikan kepada pemerintah. Ya, ada kelompok muslim tapi enggak mau adhan. Ya, misalnya begitu. Nah ini berhak untuk diperangi. Sampai kapan? Sampai mereka mau mengumandangkan adhan. Tapi apakah mereka kafir? Enggak. Jadi diperangi itu tidak identik dengan dibunuh. Jadi kata Arab, bahasa Arab itu qatala itu artinya memerangi. Kalau qatala pendek itu artinya membunuh. Jadi beda. Qatilhum kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Ali bin Abi Thalib, perangi mereka. Sampai mereka betul-betul bisa bersaksi la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Nah ini istiqomah, atau yang ketiga apa tadi? Tetap muslim tapi berhak diperangi. Ya. Nah yang kedua ini kadang batal la ilaha illallahnya. Dia tidak menunaikan hak la ilaha illallah. Di antara hak la ilaha illallah ya, misalnya tidak melakukan sihir dan perdukunan. Sudah sering mengucapkan la ilaha illallah tapi ternyata tukang santet. Dukun betul-betul murni, dukun. Bukan sulap yang dirubah jadi pengobatan, itu beda lagi. Ya. Yang lagi viral. Ya. dukun yang betul-betul murni, suka ngirim santet, kemudian mereka-reka perkara yang gaib, menebak-nebak perkara yang gaib, ngeramal nomor lah mungkin atau apa. Alhamdulillah togel online terbongkar. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah bersihkan negara ini dari perkara-perkara yang mengurangi keindahannya. Di antaranya adalah apa? Togel. Itu judi online togel berarti. Togel, toko gelap, togel. Yo bayangkan, orang jatuh langsung ditafsirkan jadi angka. Ngimpi, bukan ngimpi, lihat ular lewat, aku nembe roh ulo lewat. Langsung buka kamus. Ulo itu ongkone piro ya ulo. Dituku. Ada yang cerita kemarin dengan saya, pas saya ke Jogja cerita. Ustaz, saya itu pernah beli nomor ya satu kali itu aja Ustaz. Neng nembus. Ya, saat itu dia cuma beli 1.000 perak. Dapat 70.000. Zamane pegawai negeri itu gajinya sekitar 70.000. Sopir bis dibayar 70.000 sekitar itu per bulan. Nah ini gitu, 1.000 dapat 70.000 atau 60.000. Gara-gara apa? Yo diajak kancane, yo tuku. Terus dia bilang, aku mau bengi ngimpi ulo ya katanya. Akhirnya ditafsirkan. Oh ulo iki ongkone semene. Ada kamusnya ya, pernah lihat? Saya pernah lihat itu, kamus togel itu. Jadi kalau gambar ini angkanya ini, gambar ini angkanya ini, gambar ini angkanya ini. Jadi nanti ngimpinya apa? Betapa gelapnya kehidupan semacam itu. Segala kejadian di muka bumi ini dihubungkan dengan kantong uang. Allah Ustaz. Orang kalingan innalillah. Kalau mimpi buruk tidak a'udzubillah. Tapi malah seneng. Wah, aku mau bengi ngimpi dioyok-oyok. Singo. Wah, langsung digolei. Oh, gambar singo. Harusnya kan ta'awud. Malah seneng kalau dapat ngimpi itu. Allahu Akbar. Nah, ini diantaranya dukun-dukun, ya, sihir dan yang lain. Kalau dalam Islam, sihir itu dihinakan. Dan orang yang mempelajari sihir, kufur atau kafir. Karena memang seperti itu syaratnya. Syarat seorang bisa menjadi tukang sihir, itu adalah kekafiran. Sampai suatu saat, ini saya jadi panjang-panjang, harusnya saya pinginnya sedikit saja. Tapi kita butuh, penting saya ceritakan ini. Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abad Al-Badr, mungkin pernah saya ceritakan, beliau cerita, ketika suatu saat mengadakan ceramah tentang sihir dan perdukunan, bahwa yang namanya sihir itu harus melakukan kekafiran terlebih dahulu. Semakin dia kafir, semakin apa? Mandi sihirnya. Mandi itu semakin apa? Kuat. Semakin ampuh. Nah, ini yang cerita Syekh Abdul Razak, berarti di kalangan orang-orang Arab. Tunjuk jari seorang jamaah. Saya punya pengalaman pribadi, katanya. Ya, dia punya pengalaman pribadi. Kata jamaahnya itu, dulu saya itu hampir mempelajari apa? Sihir. Datang ke seorang pintar dalam tanda petik. Ya. Pintar apa enggak pintar ya, enggak tahu. Kalau enggak tahu tauhid berarti enggak pintar. Cuma sekarang istilah kan dibolak-balik. Paranormal padahal enggak normal. Ya. Orang pintar padahal enggak pintar. Dia cerita, Syekh, dulu saya punya pengalaman pribadi, ketika itu saya hampir mempelajari perdukunan. Saya datang kepada seseorang yang juga menggeluti perdukunan. Kemudian orang itu mengarahkan saya ke sebuah tepian laut, alias apa? Pantai. Di sana kamu nanti duduk baca bacaan-bacaan tertentu. Betul. Nanti kamu akan ditemui sosok. Satu sosok makhluk. Betul dia ke tepi pantai tersebut. Kemudian dia baca-baca. Tiba-tiba dari tengah laut itu muncul sosok gede banget. Muncul sosok gede banget. Ya. Kemudian apa yang kamu inginkan katanya? Dia jarak. Ingin belajar. Apa kata sosok gede banget? Tinggalkan sholat katanya. Tinggalkan sholat. Jadi syaratnya apa? Tinggalkan sholat. Itu dari sosok yang gede banget itu tadi. Nisi orang ini, kata Syekh, saya ini katanya. Cerita kepada Syekh Abdul Razak. Saya ini, Syekh Abdul Razak. Saya ini dari kecil sudah dibiasakan oleh orang tua saya melakukan apa? Sholat. Lah kok tiba-tiba saya disuruh tidak sholat? Kira-kira berat enggak? Wong biasa sholat kok ujuk-ujuk kon ora sholat. Maka dalam hati saya memberontak. Kemudian saya mengatakan, oh enggak bisa katanya. Saya enggak bisa meninggalkan sholat. Tiba-tiba makhluk itu hilang. Karena hilang, sudah dia enggak dapat apa-apa kembali ke orang yang dia datangi pertama kali. Begitu sampai si dukun tadi, orang pinter tadi, orang bodoh ya. Orang bodoh tadi marah-marah. Apa yang kamu katakan kepada dia katanya? Kok dia datang kepada saya marah-marah katanya. Jadi sosoknya tadi marah-marah. Kok iki ngongkon sopo gitu. Subhanallah. Untuk jadi orang sakti kayak gitu, itu harus tinggalkan sholat. Ini contoh sederhana. Jadi di antara perkara yang membatalkan kalimat napa? La ilaha illallah adalah napa? Sihir dan perdukunan. Ini di antaranya. Dan banyak yang lain. Di antaranya adalah kesyirikan. Syirik besar. Yang jelas menghancurkan tauhid seseorang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja seorang rasul, seorang nabi, seorang khalil, kekasihnya Rasulullah, kekasihnya siapa? Kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Diancam oleh Allah. La in asyrakta, wahai Muhammad, la in asyrakta, sungguh jika, la in, sungguh jika. Jadi ada taukid, ada dimantapkan perkataan itu, dikuatkan, la in asyrakta, kamu wahai Muhammad melakukan kesyirikan, layah batonna amaluka. Layah batonna, lam di depan sama nun di belakang, itu penguat lagi. Layah batonna amaluka, sungguh amalanmu akan hancur. Itu Kanjeng Nabi diancam. Padahal Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam mungkin tidak melakukan kesyirikan. Tidak mungkin. Allah Subhanahu wa taala sampai bersabda kepada orang yang enggak mungkin melakukan kesyirikan. Ancamannya kayak gitu. Nuhun sewu. Kalau kita mengingatkan orang baik dengan orang yang memang asalnya kurang baik, bahasanya kita beda atau enggak? Beda kan? Yo hati-hati le, aja ngantek keceblung perkara syirik. Itu orang baik. Ya kan? Tapi kalau kita sudah tahu ini orang suka melakukan kesyirikan, apa yang kita lakukan? Aja sepisan-pisan baleni maning. Syirik itu, ya kan? Keras kita. Tapi Allah Subhanahu wa taala pukul rata semuanya. Orang baik seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nasihat untuk menjauhi kesyirikannya keras sekali. Ini masalah kesyirikan. Nah, ini diantara yang membatalkan apa? Keislaman, dan itu termasuk membatalkan dan melanggar hak-hak kalimat napa? La ilaha illallah. Jadi kalimat la ilaha illallah itu memiliki apa? Hak yang harus ditunaikan, yang harus dijalankan. Demikian itu sebagian yang saya sampaikan, yang masih tersisa saya pandang penting karena sebagian orang menganggap bahwa nek wis la ilaha illallah ayem. Padahal setelah kita mengucapkan la ilaha illallah, banyak perkara-perkara yang harus kita jalani, kita pelajari, kita yakini dan kita jauhi juga. Yang perlu dijalani, dijalani. Yang wajib dijalani, dijalankan. Yang wajib dijauhi, harus dijauhi. Demikian. Wallahu ta'ala a'lam bi shawab. Demikian kajian hadis nomor 8 atau 94. Kita lanjutkan bab berikutnya. Atau sudah cukup? Saya yang betul nonton medang-medang sih. Masya Allah. Demikian ya bab yang tentang bersegera dalam kebaikan. Sekarang insya Allah ta'ala kita akan masuk pada bab baru, yaitu bab nomor berapa? 11. Babul mujahadah. Bab tentang mujahadah. Sering dengar atau tidak kata-kata mujahadah? Baik, kita akan pelajari apa itu mujahadah yang hakiki, apa itu mujahadah yang sesungguhnya. Babul qalal muallifu rahimahullahu ta'ala, bab tentang mujahadah. Ya, mujahadah. Di sini muallif menyebutkan bab baru, yaitu mujahadah. Mujahadah itu artinya dua, yaitu atau bentuknya dua, mohon maaf, bentuknya dua. Mujahadah seseorang terhadap jiwanya, dirinya sendiri. Mujahadah seseorang terhadap dirinya sendiri. Kemudian yang kedua adalah mujahadah seseorang kepada orang lain. Ya. Jadi mujahadah itu semacam memaksakan, ya, memaksakan. Artinya berarti apa? Seseorang memaksa dirinya sendiri untuk melakukan kebaikan atau meninggalkan kemaksiatan. Kalau yang kedua berarti memaksa atau mengajak orang lain untuk melakukan kebaikan atau meninggalkan keburukan. Ya, ini namanya mujahadah. Yang akan kita bahas adalah dirinya sendiri dulu. Bagaimana seorang itu memaksa dirinya untuk berlaku baik. Karena tidak mungkin seseorang melakukan mujahadah kepada orang lain kalau dia belum bisa mujahadah kepada dirinya sendiri. Saya ibaratkan, wallahu ta'ala a'lam bisawab, kalau saya ini salah dalam ibaratnya. Saya contohkan, saya misalkan, dan barangkali contoh saya salah, tapi saya hanya ingin mendekatkan sebuah pemahaman. Kita pukul. Namanya mukul harus mengepalkan tangan atau juga bisa dengan membuka tangan. Gitu. Bisa enggak kita mukul orang lain? Dan tentu mukul orang lain tanpa sebab kedoliman. Memukul orang lain tanpa sebab, mengambil barang orang lain, menghilangkan nyawa orang lain adalah kedoliman. Bisa enggak kita mukul orang lain kalau jari-jari kita tidak bisa digenggamkan? Jadi ternyata rematik, asam urat. Ini asam urat di sini, naudzubillah min dzalik. Di lima jari asam urat kabeh. Jadi enggak bisa ditekuk. Bengkak. Boro-boro genggam. Gini saja sudah sakit. Nah, kalau dalam kondisi seperti ini, dia enggak mungkin memaksa dirinya untuk menggenggam. Bagaimana bisa dia melancarkan pukulan? Sembuhkan dulu diri kita, baru berusaha untuk menyembuhkan orang lain. Itu gambaran sederhana. Mohon maaf kalau gambaran ini kurang tepat. Ya monggolah, silakan panjenengan cari gambaran yang lebih tepat. Tapi seseorang yang akan melakukan mujahadah, memaksa orang lain untuk berbuat baik, yakni mendorong orang lain untuk berbuat baik, dia harus melakukan mujahadah terhadap dirinya sendiri. Baiklah, dikatakan di sini oleh, saya akan bacakan Penjelasannya Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin, walaupun mungkin tidak semua akan saya bacakan, tapi saya ambil dari beliau karena saya tertarik pada penjelasan beliau dan bagus sekali Masya Allah. Kemudian beliau mengatakan, وَلَا يَتِمُ مُجَاهَدَةُ الْغَيْرِ إِلَّا بِمُجَاهَدَةِ النَّفَسْ أَوَلًا. Tidak mungkin seseorang itu bermujahadah kepada orang lain, kecuali dia harus mengawalinya bermujahadah dengan diri sendiri. Ya. وَمُجَاهَدَةُ النَّفَسِ, dan mujahadah terhadap diri sendiri, upaya untuk bermujahadah terhadap diri sendiri, takunu bi an yujahidal insanu nafsahu ala syai'ain, dalam dua perkara. Mujahadah seseorang terhadap diri sendiri dalam berapa perkara? Dua perkara. Yang pertama, ala fi'li ta'ati, yang pertama adalah memaksa jiwanya, memaksa dirinya untuk melakukan ketaatan. Ya. Memaksa dirinya untuk melakukan ketaatan. Nanti insyaallah ada contoh-contohnya insyaallah. Yang kedua, wa ala tarkil ma'asi. Yang kedua, memaksa jiwanya, dirinya untuk meninggalkan napa? Maksiat. Jadi mujahadah itu yang hakiki adalah ketika seseorang memaksa dirinya taat sing bener, menjalankan perintah yang bener. Nek sholat, nggih sholat sing bener. Ini namanya mengajak dan maksa dirinya biar sholat bener. Nek poso ya poso sing bener. Nek kudungan nggih kudungan sing bener. Kudunge ampun dipetutukaken. Ning dipake tenanan. Gitu ya, itu namanya mujahadah. Ya. Nek haji ya haji yang bener. Ingin bisa baca Quran ya coba baca Quran yang bener, namanya bermujahadah. Ya, ini yang pertama. Menjalankan ketaatan dan meninggalkan larangan. Paksa dirinya untuk meninggalkan segala bentuk larangan. Larangan yang kaitannya dengan hati. Larangan yang kaitannya dengan lisan. Larangan yang kaitannya dengan anggota tubuh. Itu dipaksa. Itu namanya mujahadah. Yang kaitannya dengan hati misalnya apa? Tidak terima takdir. Ini jangan sampai paksa hati itu supaya jangan sampai tidak terima takdir. Kok iso yo? Aku luwih ganteng. Kok intuke malah sing ora ganteng? Intuke kok kurang level katanya. Lah iki kancaku ket mbiyen kecilik umbelen. Gedhe korepen. Lah kok malah entuke sing tak incer ket mbiyen. Ini namanya enggak terima takdir. Lah kok bisa saya yang S3 kuliah S1 di Indonesia. S2 di mana? Swiss. S3 neneng Kedung Wulu. No, S3 Kedung Wulu. S3 di London. Kok malah aku saiki kerjane enggak tetap. Gajinya apa? Minim. Nah, iki koncoku. Biyen rapote jan masyaallah. Kayak orang bilang lihat kebunku. Penuh dengan bunga, ada yang putih, ada yang merah. Ini rapote warna-warni. Lah kok saiki gajine malah gede. Nah, ini hati. Masalah apa? Hati tidak menerima takdir, ya. Nah, mujahadah itu bagaimana? Paksa hati supaya menerima takdir. ya, supaya menerima takdir. Dan sekian banyak macamnya. Di antaranya juga memaksa hati untuk meninggalkan larangan hati. Ngerasani Allah, tapi dalam hati. Ngerasani jelek, tapi di dalam hati. Ini su'udzon. Su'udzon pada orang. Ya. Apa diantaranya su'udzon pada orang? Seperti yang dulu saya pernah ceritakan. Ada seorang ulama, lihat seseorang nangis-nangis di dalam masjid. Apa kata ulama tadi? Ini pamer. Ya, pamer. Itu cuma batin di dalam hati. Apa akibatnya? Saya sampai-sampai terhalang sholat malam beberapa waktu gara-gara batin Allah. Masya Allah. Jadi di antara yang menghalangi kita untuk melakukan ibadah, melakukan kebaikan, itu karena batin Allah. Batin Allah itu bahasa Indonesia ini apa? Berburuk sangka. Batin Allah. Makanya kalau ada istri cerita, bapake nyong kok ngapale angel banget ya. Ngapal setitik lali maning, ngapal setitik lali maning. Kok saya menghafal Qur'annya itu sulit ya, kenapa ya? Baru ngafal sedikit lupa. Apa kata suaminya? Kamu sering batin Allah sama saya ya. Iyoi bapake, mungkin bisa seperti itu. Terhalangnya seorang wanita dari kemudahan dalam beribadah, itu mungkin karena sering batin Allah. Demikian juga sang bapak. Baca tahsin, ora dadi-dadi ya. Bolak-balik ikra jilid siji, munggah loro sing jilid siji lali. Balik maning ning jilid siji, lulus maning tekan jilid telu, jilid lorone lali. Di antara mungkin sebabnya, wallahu taala alam, mungkin karena sering batin Allah. Ini kemaksiatan-kemaksiatan apa yang kita lakukan sehingga menghalangi kita untuk melakukan kebaikan. Nah, ini harus disingkirkan, batin-batin Allah itu minggir. Namanya mujahadah. Mujahadah. Kemudian ini memaksa jiwa lisan untuk berzikir. Memaksa lisan untuk berzikir. Memaksa lisan untuk mengucapkan ayat-ayat Allah. Berzikir ya contohnya angger kaget nggih ampun copot. Tapi begitu kaget namung astagfirullah. Kalau kesandung jabang bayi jangan seperti itu. Tapi biasakan apa? Bismillah. Kesandung, gurunjal, naik sepeda njeglong, mobil njeglong atau apa itu, bismillah. Atau kalau tidak bisa bismillah ya semuni nek, yang penting apa? Baik, zikir innalillah atau Allahu akbar, enggak masalah. Yang penting zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang disyariatkan adalah apa? Bismillah. Kepleset atau apa? Bismillah. Nah, ini mulai dilatih. Ya, mulai dilatih. Ingin ngombe kopi, gelasnya dicekel. Kepanasan jebule. Bismillah. Itu ya. Nah, ini di antara yang harus kita mujahadai. Jadi, mujahadah itu ada dua perkara. Satu, paksa jiwa untuk menjalankan ketaatan. Yang kedua, paksa jiwa untuk menjauhi kemaksiatan. Nah, ini akan ada contoh-contohnya insyaallah yang akan kita bahas insyaallah pada pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat untuk saya pribadi, keluarga-keluarga saya, dan juga untuk kaum muslimin dimanapun Anda berada. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.